بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pada pelajaran yang baru Ad-Darsu Al-Thalitha Asyara pelajaran yang ke-13. Di sini ditunjukkan pada pelajaran ini sebuah tabel ya, yang menyebutkan atau menjelaskan tentang bentuk-bentuk fi'il mudhari', ya, bentuk-bentuk fi'il mudhari' sesuai dengan penggunaannya, ya, dikaitkan dengan jumlahnya, kemudian terkait dengan jenisnya, ya, mudzakkar ataukah mu'annas, laki-laki ataukah perempuan, dan juga dikaitkan atau dilihat dari sisi kedudukannya, ya, sebagai ghaib ataukah mukhatab ataukah mutakallim. Ya, jadi ditunjukkan di sini hampir semua, ya, bentuk-bentuk fi'il mudhari' sesuai dengan penggunaannya, yang mana sebenarnya masing-masingnya sudah dibahas sejak lebih rinci pada beberapa pelajaran sebelumnya. Jadi di sini diringkas ditunjukkan, ya, jadi satu tabel semacam ini. Nah, tinjauan tadi bentuk-bentuk fi'il mudhari' dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi jumlahnya yang disebutkan di atas, ya, pada judul kolom yang paling atas disebutkan al-mufradu kemudian al-jam'u, mufrad dan jama', ya, yang disebutkan di sini, ya, mufrad dan jama'. Artinya di sini tinjauan dari sisi jumlahnya, ya, bentuk fi'il mudhari' dari sisi jumlah, yakni mufrad menunjukkan jumlah satu untuk satu orang, kemudian jamak, ya, menunjukkan jumlah yang banyak untuk banyak orang, mulai dari 3 sampai tidak terbatas, tidak terhingga. Kemudian di kolom yang paling kanan yang tulisannya ke bawah disebutkan al-ghaibu, ghaib, kemudian bawahnya al-mukhatabu, mukhatab, kemudian di bawahnya lagi al-mutakallimu, mutakallim. Jadi ghaib, mukhatab, mutakallim, ini dilihat dari sisi kedudukannya sebagai ghaib, ya, yang dibicarakan atau orang ketiga, kemudian sebagai mukhatab, lawan bicara atau orang kedua, kemudian sebagai mutakallim atau pembicara orang pertama. Nah, kemudian pada masing-masingnya di sini untuk yang ghaib dan mukhatab dibedakan ada dua jenis sesuai dengan jenisnya, ya, yakni al-mudzakkaru mudzakkar atau laki-laki dan al-mu'annasu mu'annas perempuan. Yang mukhatab juga demikian dibedakan dari sisi jenisnya, mudzakkar dan mu'annas. Jadi yang ghaib dan yang mukhatab ini dibedakan mudzakkar dengan mu'annas. Adapun yang mutakallim yang disebutkan di bawahnya, ya, walaupun pembagian jenis dibedakan al-mudzakkar dan al-mu'annas, tetapi kalau dilihat lafadznya sama, ya, al-muzakkar dan mu'annas ini lafadznya sama, satu lafadz, sehingga untuk mutakallim ini tidak dibedakan lafadznya, jadi satu lafadz untuk muzakkar dan juga untuk mu'annas. Jadi yang dibedakan lafadznya bentuk fi'il mudhari' ini untuk ghaib dan mukhatab. Nah, dari masing-masing sisi tadi, jenis, jumlah, jenis ataupun kedudukan, kemudian disesuaikan dengan contoh yang disebutkan pada masing-masing kolom tersebut. Ya, di sini disebutkan contoh kalimatnya hamidun yadhabu. Ya, bisa yang membacanya ini untuk ghaib, mudzakkar, mufrad, fi'il mudhari'nya yadhabu. Kemudian jamaknya hamidun wa aliyun wa hasyimun yadhabuna. Ya, untuk ghaib, mudzakkar, jamak. Ya, jadi membaca seperti itu sesuai dengan masing-masing bagiannya tadi, ya. Ya. Kemudian yang mu'annasnya Aminatu tadhabu. Ini fi'il mudhari'nya tadhabu. Jamaknya Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yadhhabna. Ini yadhhabna mudhari' untuk ghaib muannats jamak. Ya, kemudian untuk yang mukhatab, yang muzakkar mufrad, anta tadhabu, jamaknya antum tadhabuna. Kemudian yang mukhatab muannats, mufradnya anti tadhabina, kemudian jamaknya antunna tadhabna. Ya, jadi ini bentuk-bentuk mudhari'nya. Tadhabu, tadhabuna, tadhabina, tadhabna. Untuk mukhatab, ya, sesuai dengan jumlah dan jenisnya. Kemudian untuk yang mutakalim, ya, tadi jenisnya sama antara mudzakkar muannas, ya, dibedakan di sini dari sisi jumlahnya saja. Untuk yang mufrad, ana adhabu, jadi fi'il mudhari' adhabu untuk mutakalim mufrad atau wahdah sendirian. Kemudian untuk jamaknya atau mutakalim ma'a ghairihi, mutakalim bersama yang lain, bentuk fi'il mudhari'nya nahnu nadhabu. Ya, nadhabu ini bentuk fi'il mudhari'nya. Jadi disebutkan di sini secara lengkap atau hampir lengkap semua bentuk fi'il mudhari' sesuai dengan jumlah, jenis dan kedudukannya. Ini jadi contoh, jadi acuan untuk bisa diterapkan pada yang lain. Ya. Insya Allah nanti dilanjutkan pada salat pembahasan samar, insya Allah. Allahu a'lam. Fa insya Allah melanjutkan pembahasannya. Jadi pada daras ke-13 ini, ya, disebutkan atau dirangkum dari beberapa daras sebelumnya, yakni pembahasan tentang bentuk-bentuk fi'il mudhari' sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan jenisnya, dan juga sesuai dengan kedudukannya, gha'ib, mukhatab, ataukah mutakallim. Ya, sudah disebutkan bentuknya atau contohnya. Nah, kemudian kalau atau mungkin sebagai tambahan, ya, kalau dilihat dari sisi jumlah, ya, sebenarnya masih ada satu bentuk lagi, ya, dari sisi jumlah masih ada satu bentuk lagi yang tidak disebutkan di sini, yakni bentuk untuk tasniyah atau musanna, ya, yang menunjukkan jumlah dua, ya, yang disebutkan dalam kitab ini. Untuk pelajaran ini baru dua bentuk sesuai dengan jumlahnya, yaitu al-mufradu dan al-jam'u, yaitu mufrad dan jamak. Padahal di sana masih ada satu, yakni tasniyah atau musanna yang menunjukkan jumlah dua. Jadi yang melakukan perbuatan pada fi'il mudhari' tersebut ada dua orang. Ini yang belum disebutkan karena memang belum dibahas sebelumnya. Dan insya Allah nanti di beberapa pelajaran mendatang, insya Allah akan disampaikan dan akan dibahas. Ya. Tetapi walaupun demikian, boleh mungkin disebutkan di sini untuk melengkapi dari tabel yang ada, yang dibentuk untuk tasniyah tersebut. Ya, bentuk untuk tasniyah untuk dua orang. Ya, nanti mungkin di pelajaran yang akan datang dibahas, ya, untuk mengulang, untuk murojaah. Nah, untuk bentuk tasniyah yang ada, ya, jadi tasniyah pada fi'il mudhari' ini sebagaimana pada fi'il madhi yang sebelumnya, yang ada ini hanya untuk gha'ib dan mukhatab. Ya, jadi tasniyah atau musanna ini hanya ada untuk yang gha'ib dan mukhatab. Ya, adapun untuk mutakalim ini tidak ada bentuk khusus untuk tasniyah. Jadi mutakalim itu hanya dua, yaitu mufrad dan jamak. Atau mutakalim wahdah, satu orang sendirian, dan mutakalim ma'a ghairihi, mutakalim bersama yang lainnya. Sehingga kalau ada dua orang yang berbicara, satu orang berbicara mewakili temannya, satunya, dua orang ini, maka dia nanti langsung masuk ke yang mutakalim jamak atau mutakalim ma'a ghairihi. Ini. Jadi maksudnya langsung ke yang bentuk dengan huruf mudhara'ah nun, ya, nadhabu atau nakulu atau najlisu atau yang semisalnya. Ini ketika dua orang berbicara, ya, mutakalim bersama temannya, satu orang. Jadi untuk mutakalim bentuknya hanya untuk mufrad atau wahdah sendirian dan jamak atau ma'a ghairihi. Jadi ada yang bentuk khusus untuk tasniyah, untuk musanna, hanya yang ghaib dan mukhatab. Untuk yang ghaib ini dibedakan lafadznya antara yang mudzakkar dan mu'annas. Kalau diambil contoh di sini pada fi'il yadhhabu, misalnya Hamidun wa Aliun, sesuai contoh tersebut, ya, Hamidun wa Aliun yadhhabani, yadhhabani. Jadi huruf mudhara'ah dengan huruf ya, kemudian huruf akhir ditambahkan alif dan nun. Dari asalnya yadhhabu, akhirnya ditambahkan alif dan nun menjadi yadhhabani. Hamidun wa Aliun yadhhabani. Dua orang, Hamid dan Ali, pergi. Untuk yang mu'annas, huruf mudhara'ah dengan ta, ya, misalnya Aminatu wa Maryamu, ya, tadhabani. Ya, jadi huruf mudhara'ah untuk yang mu'annas ini dengan huruf ta, ya, ta'nif, ya, di awal pada huruf mudhara'ah. Kemudian akhirnya, keadaan akhir ditambahkan alif dan nun untuk tasniyah, sehingga menjadi bentuk fi'il mudhara'nya menjadi tadhabani. Aminatu wa Maryamu tadhabani. Aminah dan Maryam, ya, tadhabani. Ini yang ghaib. Yang ghaib mudzakkar yadhhabani, yang ghaib mu'annas tadhhabani. Kemudian yang mukhatab, ya, secara asal juga terbagi sesuai dengan jenisnya, mudzakkar dan mu'annas. Walaupun nantinya kalau dilihat bentuknya atau lafadznya sama antara yang mudzakkar dan mu'annas, tetapi tetap secara asal itu dibedakan jenisnya walaupun lafadznya sama. Misalnya berbicara pada dua orang laki-laki, ya, antuma, dua orang, kamu berdua laki-laki semuanya, dua orang ini, maka fi'il mudhari'nya antuma tadhhabani. Dari tadhhabu, dari anta, tadhhabu untuk yang mukhatab, yang asal kan tadhhabu, ya, mudzakkar mufradnya tadhhabu, anta tadhhabu, satu orang mufrad. Kemudian tasniyahnya, ya, huruf mudhara'ah tetap dengan ta, kemudian akhirnya ditambahkan alif nun menjadi tadhhabani, antuma tadhhabani, kamu berdua, dua-duanya laki-laki, pergi. Kemudian untuk yang mu'annas atau tasniyah mukhatab, ya, bomirnya ini juga sama, ya, antuma, kamu berdua perempuan, kemudian fi'ilnya tadhhabani, ya, lafadznya sama dengan yang mudzakkar tadi, ya, tadhhabani. Ini mukhatab mu'annas, mustanna atau tasniyah, dua orang, antuma tadhhabani, kamu berdua perempuan, ya, pergi. Ini bentuk fi'il mudhari' untuk tasniyah yang mukhatab mudzakkarnya antuma tadhhabani, mu'annasnya antuma tadhhabani. Ya, kalau diperhatikan memang secara lafaz sama. Ya, nanti yang membedakan dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya, dari qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat, ya, bisa diketahui ini digunakan untuk yang mudzakkar, yang ini digunakan untuk yang mu'annas. Adapun asal dari lafaz-lafaz tersebut adalah sama. Bahkan lafaznya itu juga sama dengan yang ghaib mufrad mu'annas. Ya, untuk alafu minkum. lafadznya sama dengan yang ghaib muannats tasmiyah. Ya. Ghaib muannats yang tasmiyah tadi Aminatu wa Maryamu tadhhabani. Ya, ini sama dengan yang mukhatab tasmiyah. Jadi ada tiga lafaz yang sama di sini. Ya. Untuk fi'il mudhari', untuk penggunaan yang berbeda. Tadhhabani. Aminatu wa Maryamu tadhhabani. Antuma mudzakkar tadhhabani. Antuma muannats tadhhabani. Ya, perhatikan ini. Ini untuk tambahan ya, bentuk fi'il mudhari' untuk yang tasmiyah atau musanna. Jadi untuk yang tasmiyah atau musanna, kalau dilihat juga diperhatikan semuanya ini dengan penambahan huruf akhir yaitu alif dan nun ini, pada akhir fi'il mudhari' tersebut, dan nunnya dikasrah ya. Nun untuk tasmiyah itu selalu dikasrah. Tadhhabani atau yadhhabani, tadhhabani. Ini tambahan ya, sehingga dengan ini lengkap. Dengan penambahan yang tasniyah atau musanna sudah menjadi lengkap semua bentuk fi'il mudhari'. Ya, semua bentuk fi'il mudhari' dilihat dari sisi jumlahnya mufrad, tasniyah, jamak, dilihat dari sisi jenisnya muzakkar, muannats, dilihat dari sisi kedudukannya ghaib, mukhatab maupun mutakallim. Kalau dihitung semua ada 14 bentuk ya, yang disebutkan dalam tabel tadi. Untuk yang mufrad jamak ada 10. Ya, ada 10 ya. Yadhhabu, yadhhabuna, tadhhabu, yadhhabna. Ya, anta tadhhabu, antum tadhhabuna, anti tadhhabina, antunna tadhhabna, ana adhhabu, nahnu nadhhabu, 10. Kemudian yang tasniyah ada 4. Ada 4 bentuk. Ya, walaupun yang 3 tadi sama tetapi berbeda penggunaannya sehingga tetap dihitung masing-masingnya. Ada 4 bentuk ini. Sehingga semuanya ada 14. Sama dengan yang fi'il madhi. Dulu pada pembahasan fi'il madhi juga disebutkan dalam kitab yang disebutkan baru 10, kemudian ditambahkan 4 untuk tasmiyah, semuanya ada 14. Jadi masing-masing baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari' secara keseluruhan masing-masingnya ada 14 bentuk penggunaan sesuai dengan keadaan dari fa'il, dari pelaku fi'il tersebut, sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan kedudukannya. Dari ini ada yang ditanyakan? Nah, kalau kemudian mau dibuat wazan, kalau ini kan yang ditunjukkan dengan contoh fi'il yadhhabu. Kalau mau dibuat wazannya dengan huruf-huruf yang digunakan dalam wazan yaitu fa, ain dan lam, ya, nanti bisa dibuat ya, masing-masing buat sendiri ya, dengan bantuan bomir di awalnya untuk memahami ya. Jadi memudahkan memahami insyaallah dari sisi makna, dari sisi lafaz ya. Dengan huwa, kemudian fi'il mudhari'nya yaf alu atau yaf'alu atau yaf'ilu, jadi harakat pada an kalimat nanti bisa menyesuaikan dengan masing-masing fi'ilnya. Adapun pada dhamir biasanya yang digunakan yang dhammah yaf'ulu. Pada wazan anak minggu, pada wazan biasanya yang yaf'ulu dengan dhammah. Walaupun boleh dengan yang fathah yaf'alu boleh, ataupun dengan yang kasrah juga boleh yaf'ilu. Ya. Nanti tinggal diterapkan pada masing-masing fi'il. Kalau fathah, yadhhabu, yaqra'u, dan yang semisalnya. Kalau yang dengan dhammah, yaktubu, yadhkuru, yasjudu. Ya. Kalau yang dengan kasrah, nanti yajlisu. Ya. Kemudian apa? Yanzilu, dan yang semisalnya. Gitu ya. Yang jelas wazannya seperti ini, yaf'ulu, huwa, yaf'ulu, kemudian huma untuk yang tasnya, yaf'ulani, kemudian hum, yahuluna, kemudian hiya taf'ulu, kemudian huma yang mu'annas taf'ulani, kemudian hunna yaf'ulna, yaf'ulna. Ini yang ghaib. Ada 6 itu semuanya ya. Huwa yaqulu, huma yaqulani, hum yaquluna. Kemudian muannatsnya hiya taf'ulu, huma taf'ulani, hunna yaf'ulna. Ini untuk yang jamak muannats dengan ya, ya yaqulna. Adapun yang mufrad dan tasmiyah dengan ta, hiya taf'ulu, huma muannas taf'ulani, dan jamaknya dengan ya, hunna yaf'ulna. Ini wazan untuk yang ghaib. Kemudian yang mukhatab ya disesuaikan ya dengan dhamirnya. Kalau dhamirnya bisa hafal ya, anta, antuma, antum. Kemudian yang mu'anasnya nanti anti, antuma, antunna. Kemudian fi'ilnya dari yang ghaib tadi tinggal mengubah huruf mudara'ah dengan ta. Anta taf'ulu, antuma taf'ulani, antum taf'uluna. Kemudian yang anti ini, untuk anti ada tambahan apa? Di akhir huruf ya dan nun sehingga menjadi anti taf'ulina. Anti untuk yang mukhatabah, mukhatab mu'annas, mufrad ya, dengan penambahan ya dan nun di akhir pada fi'il mudhari'nya. Anti taf'ulina, anti tadhhabina, ada tambahan ya dan nun ya untuk ini. Kemudian antuma mu'annas taf'ulani, kemudian antunna jamaknya taf'ulna. Ini taf'ulna, ini yang mukhatab ya. Anta taf'ulu, antuma taf'ulani, antum taf'uluna, anti taf'ulina, antuma taf'ulani, antunna taf'ulna. Kemudian yang mutakallim, ana af'ulu dengan hamzah di awal, kemudian jamaknya nahnu naf'ulu dengan nun di awal. Ini wazannya semuanya ada 14. Ini ada 14. Ghaib ada 6, mukhatab ada 6, kemudian mutakallim ada 2. Jadi semua ada 14 bentuk ini. Jadi dihafalkan lafadznya, kemudian difahami maknanya. Untuk siapa ini? Penggunaan bentuk ini untuk siapa? Ya, tadi ya dengan tantuan bomir ini membantu untuk memahami makna lafadz dan makna kedua-duanya. Huma yaf'ulu, huma huwa yaf'ulu, huma yaf'ulani, hum yaf'uluna, seterusnya sampai ana af'ulu, nahnu naf'ulu. Kemudian nanti dilatih masing-masing sendiri-sendiri, dilatih diterapkan pada fi'il-fi'il yang lain seperti ini tadi. Yathabu, huwa yathabu, huma yathabani, hum yathabuna, seterusnya sampai ana athabu, nahnu nathabu. Kemudian nanti dilatih pada fi'il yang lain, dicoba yaktubu, yajlisu, ataupun yang lainnya ya. Jadi melatih, sering melatih, banyak latihan. Ini untuk lebih mudah insyaallah dalam menghafal, memahami bentuk-bentuk fi'il mudhari' ini ya. Ada yang ada yang ditanyakan dari ini? Baik, kita lanjutkan sama rinu latihan-latihannya. Awalan yang pertama, akmilil jumlal atiyata biwa'il fi'li zahaba sempurnakan kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan fi'il zahaba fil mudhari' pada mudhari', ya, pada bentuk mudhari'nya. Ba'da isnadihi ila dhamiril munasibi, sudah menyandarkannya pada dhamir yang sesuai. Ya, fi'il zahaba bentuk mudhari', kemudian disandarkan pada dhamir yang sesuai dengan siyaqul kalam, dengan konteks kalimat yang ada dalam kalimat-kalimat berikut ini. Sebagai contoh yang pertama, fi ayyi sa'atin tadhhabina ila al-jami'ati ya Aisyatu. Perhatikan di sini, ya Aisyatu, wahai Aisyah. Jadi dia mukhatabah. Wahai Aisyah, lawan bicara, mukhatab, muannas, mufrad atau mukhatabah. Ya. Ini sehingga fi'ilnya tadi dari dhahaba dibentuk mudhari' yadhhabu, kemudian untuk mukhatabah menjadi tadhhabina. Ya, tadhhabina. Fi ayyi sa'atin tadhhabina ila al-jami'ati ya Aisyatu? Pada jam berapa kamu akan pergi ke kampus wahai Aisyah? Contoh berikutnya, at-thullabu yadhhabuna ila al-mal'abi ba'da darsi. At-thullabu yadhhabuna. At-thullabu jama' mudzakkar ya, ghaib. Maka bentuk fi'il mudhari'nya dari afa'ul dhahaba menjadi yadhhabuna. Ya, at-thullabu yadhhabuna ila al-mal'abi. Ya, para pelajar itu pergi ke lapangan sesudah dars. Berikutnya tafadhal dicoba. Ana adhabu ila suki yawmal jum'ati. Faqad. Ya, ana adhabu, ya. Baik. Artinya saya pergi ke pasar pada hari Jumat saja. Ya. Berikutnya. Mata tadhhaba. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara, jamak mudzakkar. Tadhhabu. Nah, mata tadhhabu. Lijarati. Jamak mudzakkar. Apa jamak mudzakkar tadi? Antum taf'aluna, taf'aluna, ta, kemudian wawu dan nun. Mata tadhhabuna. Iya. Lijarati al mudiri ya ikhwani. Ya ikhwanu. Ya ikhwanu. Ya, mata tadhhabuna. Ya, mata tadhhabuna li ziyaratil mudiri ya ikhwanu? Kapan? Kapan engkau akan, kalian? Kapan kalian akan ziarah, pergi mengunjungi kepala sekolah wahai saudara-saudaraku? Ya. Berikutnya. Umi tadhhabu ilal mustasfa kulla yaumin min li annaha maridatun. Ya, ummi tadhhabu ilal mustasfa kulla yaumin li annaha maridatun. Apa? Ibuku pergi ke rumah sakit kulla yaum, setiap hari. Setiap hari. Karena beliau? Karena beliau sakit. Sakit. Ya. Berikutnya. Banati. Apa? Tadhhabina. Tadhhabina. Banati jamak. Oh, banat. Banat. Ya, banati ya. Tadhhabina. Ya, jamak ya. Mukhatab jamak muannas tadhhabna. Tadhhabna ila al-maktabati kulla masa'in ya banati. Ya, tadhhabna. Ya, tadhhabna ila al-maktabati kulla masa'in ya banati. Banat ya jamak muannas, mukhatab di sini ya banati, wahai putri-putriku. Ya, tadhhabna. Apakah kalian pergi ke perpustakaan setiap sore wahai putri-putriku? Iya. Itu artinya ya. Berikutnya. Lima la tadhabu ilal matari ma'na ya abadu ya ma'na ma'a bersama ya na bersama kami ya abbasu wahai abbas ya lima la tadhabu ya tadhabu untuk anta ya ya abbas berarti dia mukhatab mufrad mudzakkar ya lima la tadhabu ilal matari ma'na kenapa kamu tidak pergi ke bandara bersama kami ya berikutnya nahnu nadhabu ilal jami'ati bisayarati ujuk bisayaratil ujrati ya nahnu nadhabu ilal jami'ati bisayaratil ujrati apa artinya? Kami pergi ke universitas dengan mobil ujrati. Apa ujrah? Bayaran ya. Apa berarti? Taksi ya. Sayaratil ujrah. Ujrah itu bayaran, mobil bayaran, taksi yang dimaksud ataupun yang semisalnya. Ya. Kokar ya. Berikutnya. Abi yadhabu ilal masna'i fi sa'ati al-ashirati. Ya. Abi yadhabu ilal masna'i fi sa'ati al-ashirati. Ayahku pergi ke pabrik pada jam 10. Ya. Berikutnya. Apa saudari-saudariku? Jamak mu'annas, gha'ib. Dengan ya ya. Hunna berarti kan? Dengan ya. Yadhabna. Ilal madrasati ya. Bil. Hafilati. Ya. Akhawati yadhabna ila madrasati bil hafilati. Saudari-saudariku? Saudari-saudariku pergi ke sekolah dengan bis. Ya, dengan bis, dengan naik bis. Oh ya. Dan juga yang perlu diperhatikan ya, dari sisi makna tadi ya, bisa ditambahkan sesuai dengan konteksnya tentunya ya, kalau memang itu sesuai kebiasaan seperti nomor 8, nomor 9, nomor 10 itu ya. Itu kan secara makna menunjukkan kebiasaan. Pergi ke kampus biasanya naik taksi, pergi ke pabrik biasanya jam 10, pergi ke sekolah tadi biasanya dengan bis. Yang nomor 5 tadi kulla yaum setiap hari, berarti ini juga kebiasaan. Ya. Artinya dalam makna ya, dalam pemahaman yang kita ambil, yang bisa kita ambil, yang bisa kita pahami tadi terkandung makna itu kebiasaan. Ya. Kenapa? Karena kok yang namanya pelajar ke sekolah kan rutin. Atau tadi sang ayah ke pabrik juga rutin. Kerja di pabrik misalkan rutin tiap hari. Ke kampus juga demikian, ke rumah sakit ya, tadi ada tambahan kulla yaum ya, kebiasaan. Jadi itu bisa diambil pemahaman seperti itu. Walaupun secara lafaz juga tidak harus ditambahkan biasanya, tidak harus. Tetapi kita bisa paham secara makna itu menunjukkan kebiasaan. Itu yang perlu diperhatikan ya. Baik. Kadang pemahaman sesuatu kan tidak diucapkan dengan lafaz. Tidak mesti, tidak harus. Tanpa diucapkan, tanpa dilafadzkan kadang bisa dipahami, kadang-kadang. Yang jelas kita paham maknanya seperti ini, menunjukkan kebiasaan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan korinah-korinah yang ada. Ini juga perlu diperhatikan, jangan dilupakan. Berikutnya tanian, tamrin yang kedua. Akmilil jumlal atiyata biwaq'i fi'lin mudhari'in munasibin fil faraghi. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai pada al-faragh, tempat-tempat yang kosong pada titik-titik berikut ini. Ya, letakkan di situ fi'il mudhari' yang sesuai. Sesuai secara makna dan juga sesuai secara lafaz tadi, dengan jumlahnya, jenisnya, kemudian kedudukannya. Sesuai dari semua sisi, makna, lafaz. Ini. Lafaznya bebas, ya. Fi'il mudhari'nya bebas. Yang jelas dia sesuai secara makna dan juga sesuai secara lafal. Ya, bisa memilih. Ya. Contoh yang pertama. Ta'rifu al-lughata al-arabiyyata ya sayyidi, wahai tuan. Ini mukhatab, ya, mufrad mudzakkar ya, atau anta. Kemudian dari makna al-lughata al-arabiyyah berarti ta'rifu, apakah engkau mengenal? Apakah engkau mampu bisa berbahasa Arab? Ya sayyidi, wahai tuan. Ini ta'rifu secara makna benar, tepat, sesuai. Secara lafaz juga benar, tepat, sesuai. Ya sayyidi, ini berarti ta'rifu. Ya. Contoh yang kedua, nahnu nal'abu. Ya, nal'abu, la'iba yal'abu, bermain. Nal'abu. Ya, nahnu nal'abu kuratal qadami kullamasa'in. Kami biasa bermain sepak bola setiap sore. Kullamasa, ya, kebiasaan. Ya, fi'ilnya tadi nal'abu, sesuai secara makna dan juga sesuai secara lafal. Ini. Afi mahajil jami'ati. Contoh berikutnya, afi mahajil jami'ati taskununa ya ikhwanu. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Apakah di asrama-asrama kampus kalian tinggal? Ya, secara makna kan demikian dalam bahasa Indonesia ya. Apakah di asrama-asrama kampus kalian tinggal, wahai saudara-saudara? Kemudian bahasa Arabnya tadi apa? Sakana yaskunu, tinggal. Kemudian disesuaikan lafadznya untuk ikhwan, ya ikhwanu, mukhatab jamak, menjadi taskununa, antum taskununa. Ya, kalimatnya afi mahaji al jamiati taskununa ya ikhwanu. Ini. Berikutnya apa tuh lanjutnya tadi? At-tujaru apa? Para pedagang itu membuka toko-tokonya pada jam 9. At-tujjaru membuka apa? Fataha yaftahu. Fi'il dasarnya dulu, asalnya fataha itu madhi, kemudian mudhari'nya yaftahu. Sesuaikan dengan ini, at-tujjar jamak mudzakkar gha'ib kuna. Yaftahuna. Kuna. Kata kinahum fi sa'ati tasi'ah. Iya. Tasi'ah. At-tujjaru yaftahuna. Yaftahuna. Ya, ini. Berikutnya. Yaktubul mudarrisul darsa ala saburati. Ya, yaktubul mudarrisu ad-darsa. Yaktubul mudarrisud darsa ala saburati. Ya, yaktubu. Artinya? Guru menulis pelajaran di papan tulis. Ya, di papan tulis, pada papan tulis. Berikutnya. Akhawatu hamzata. Apa? Saudari-saudarinya Hamzah. Berarti jamak mu'anas ya. Saudari-saudarinya Hamzah belajar di universitas ini, kuliah di universitas ini. Apa yang belajar? Darasa yadrusu. Asalnya ya, darasa yadrusu. Kemudian sesuaikan tadi. Yadrusna. Akhwati ghaib. Dengan ya ya, kalau ghaib hunna yaqulna, berarti yadrusna. Yadrusna. Ya, hunna yadrusna. Ya, karena ini jamak muannas ghaib. Hunna yaf'ulna. Yad'rusu menjadi yad'rusna. Ya, kalimatnya akhawatu hamzata yadrusna bil jami'ati. Ya, saudari-saudarinya Hamzah belajar atau kuliah di universitas ini. Baik, berikutnya. Ana aqra'ul Qur'ana kulla sabahin. Ya, ana aqra'u. Ana mutakallim ya dengan Hamzah, aqra'u. Baik, artinya saya membaca Al-Qur'an setiap pagi. Baik. Berikutnya. Di ayi mahatobin. Halte. Halte bis ya, mahatbah. Apa? Di halte mana kamu? Turun. Ya, saudaraku. Di ayi mahatobin tanzilu. Ya, akhi. Ya, tanzilu. Ya, turun. Nazala yanzilu. Kudu untuk ya akhi mukhatab berarti dengan atau menjadi tanzilu, anta tanzilu. Fi ayyi mahattatin tanzilu ya akhi? Ya, di halte mana? Mana engkau turun? Engkau akan turun wahai saudara. Baik. Berikutnya. Salata lughatin, tiga bahasa. Mampu berbahasa dengan tiga bahasa, mengenal tiga bahasa. Maksudnya mengenal itu mampu berbahasa ya. Apa? Ya, ta'rifu. Ya benar. Salasa. Salasa lughatin. Ya. Ukhti ta'rifu. Ya, ta'rifu. Dari arafa ya'rifu, kemudian untuk ghaib mufrad mu'annas atau untuk hiya menjadi ta'rifu. Ukhti ta'rifu salasa lughatin. Ya, saudariku. Saudariku apa? Mampu tiga bahasa. Ya, atau bisa mampu ya. Berbahasa dengan tiga bahasa. Ya, mengenal tiga bahasa maksudnya mampu tiga bahasa ini. Berikutnya. Min ayyi idha'atin. Idha'atin. Apa? Dari siaran radio mana? Kalian mendengarkan berita-berita itu, wahai fatayat, para pemudi. Jama' ya. Mukhatab jama' mu'annas. Mukhatab jama' mu'annas. Apa? Antunna taf'ulna. Mendengar apa? Sami'a yasma'u. Asalnya sami'a yasma'u. Dan dibentuk untuk antuna taf'ulna menjadi dari yasma'u menjadi tas dan ma tasma. Nah. Ya, tas ma na. Min ayyi idha'atin tasma'na. Akhbaro ya fatayat. Ya. Min ayyi idha'atin tasma'na al-akhbaro ya fatayatu. Ya. Bisa ya menulisnya masing-masing. Fi'ilnya insyaAllah sudah terbiasa kita dapati, kita jumpai. Tinggal disusahkan bentuknya. Tasma'na. Ya. Fi'il-fi'il yang digunakan insyaAllah sudah terbiasa. Untuk contoh latihan, tinggal disesuaikan bentuk sesuai dengan contoh yadhabu dan yang lainnya. Baik. Tamrin satu lagi di sini terkait pembahasan ini tadi. Tamrin yang berikutnya nanti. Talitan yang ketiga, tamrin ini dulu. Sahih al-jumal al-atiyata, benarkan kalimat-kalimat berikut ini. Berarti apa? Ada kesalahan pada setiap kalimat dalam tamrin ketiga ini. Ada kesalahannya, ada yang salah. Ya, kesalahan tadi mungkin lafadznya tidak sesuai dari sisi jumlahnya, atau tidak sesuai dari sisi jenisnya, atau tidak sesuai dari sisi kedudukannya. Itu kesalahan di situ. Karena pembahasan terkait itu ya, maka kesalahan di situ sehingga apa? Benarkan kesalahan-kesalahan itu sesuai, supaya sesuai dengan jumlah, jenis, dan kedudukannya. Contoh yang pertama, langsung saja benarnya ya, langsung dibaca benarnya. Ya Maryamu, ata'rifina rahmahati fil mudirati. Kesalahannya pada ta'rifu. Ta'rifu untuk mudzakkar, padahal di sini mukhatabnya mu'annas. Wahai Maryam, ya Maryam, mu'annas. Sehingga apa? Fi'ilnya juga harus dibentuk untuk yang mu'annas, mukhatabah, mufrad mu'annas, dengan penambahan ya dan nun di akhir menjadi ta'rifina. Ya, ta'rifina ini benarnya. Kalimatnya ya Maryamu, ata'rifina taqmaha fil mudirati. Wahai Maryam, apakah kamu tahu nomor telepon mudirah, nomor telepon kepala sekolah? Ya. Berikutnya apa tuh langsung saja? Ya, dulu Abdulabul Fasla Qobla Tuhulil Udarisi. Ya, benarnya ya dukhulu. Ya, tanpa wawu, tanpa nun. Ya, jadi ya dukhuluna itu keliru, salah. Benarnya apa? Ya dukhulu. Wawu dan nun yang akhir dihilangkan. Kenapa? Karena fi'il ini berada di awal kalimat. Ya, fi'il. Jadi setiap fi'il yang berada di awal kalimat, kemudian fa'il sesudahnya, Abdullah sebagai fa'il ya, terletak sesudah fi'il tersebut, maka bentuk fi'il yang di awal kalimat selalu menggunakan bentuk yang mufrad. Selalu menggunakan bentuk yang mufrad. Sehingga di sini fa'ilnya bukan dhamir ya, fa'ilnya isim yang zahir, bukan dhamir, maka bentuk fi'il di awal kalimat selalu bentuk yang mufrad. Jadi yang benar yadkhulu, tanpa wawu, tanpa nun. Ini para siswa itu masuk kelas sebelum Pak Guru masuk. Baik. Berikutnya At-tabibatu jamak mu'annas ghaib apa? Hunna yadhhabna. Tadi ya? Ya. Berarti? Yahrujna. Ayo. At-tabibatu yahrujna minal mustashfa fis-sa'ati al-wahidati. Ya. At-tabibatu yakhrujna. Ini benarnya. Yakhrujna minal mustashfa fis-sa'atil wahidati. Para dokter perempuan itu, keluar dari rumah sakit pada jam 1. Iya, pada jam 1 fis-sa'atil wahidah, pada jam 1. Mereka, para dokter perempuan ini, keluar dari rumah sakit pada jam 1. Berikutnya. Tajalisu at-talibatu jadi al-jududu fi-sofil akhiri. Ya. Tajalisu. Ya. Karena di sini fi'ilnya di awal, kemudian diikuti fa'il sesudahnya, maka bentuk fi'il yang awal bentuk yang mufrad. Dan tadi fa'ilnya itu mu'annas at-talibatu, maka fi'il yang di awal itu mufrad dan mu'annas. Ya, sehingga menjadi tajlisu. Tajlisu at-talibatul jududu fi shafil akhiri. Apa artinya? Siswi-siswi yang baru itu duduk di barisan terakhir. Iya, duduk di barisan akhir. Di shafil akhir, barisan akhir, barisan belakang ya. Baik, berikutnya. Aina tadhhabuna ya ikhwani? Ya ikhwani. Ya, aina tadhhabuna ya ikhwanu? Ya. Untuk jamak mudzakkar ya, mukhatab dengan wawu dan nun. Tadhhabuna. Ya. Baik. Artinya kemana kalian akan pergi wahai saudara-saudara? Iya. Berikutnya. Ukti. Ya, apa? Ukti. Saudariku mufrad. Ukti mufrad ya satu. Mu'annas. Kemudian ghaib. Apa tadi? Aminatu tadhhabu. Ukti. Ya. Tad. Dengan tak. Ukti. tadrusu ya fil madrasati sanawiyah ya ukhti tadrusu ya ukhti tadrusu fil madrasati sanawiyati ini ukhti tadrusu saudariku saudariku belajar di sekolah Sanawiyah. Iya, di sekolah Sanawiyah atau setingkat SMA di sini. Berikutnya. Iya, ya, banati. Maza. Ya. Ya, banati. Wahai putri-putriku, mukhatab, mukhatab, jamak muannas. Mukhatab, jamak muannas, antunna. Antunna? Ya, tetap taktubna. Ya. Mada taktubna ya banati. Ya, untuk antunna ya. Antunna tadhhabna. Di sini antunna taktubna. Taktubna. Mada taktubna ya banati. Apa yang kalian tulis? Apa yang sedang kalian tulis? Wahai putri-putriku. Berikutnya. Mada ta'kulu ya Abbasu? Ya, mada ta'kulu ya Abbasu? Apa yang kau makan wahai Abbas? Ya, mudzakkar ta'kulu. Berikutnya. Nahnu nashrabu al-qahwati. Al-qahwata. Al-qahwata kulla sabahin. Ya, nahnu nashrabu dengan nun ya untuk nahnu. Nahnu nashrabu al-qahwata kulla sobahin. Kami? Kami. Biasa? Biasa minum kopi setiap pagi. Iya. Kebiasaan ya. Kullu sobah. Ya. Kami biasanya minum kopi setiap pagi. Berikutnya. Sa. Yang tertulis ya. Sa tarji'u abi. Ini keliru. Benarnya apa? Tarji'u. Kalau sa kan untuk mu'annas. Padahal fa'nya abi mudzakkar. Benarnya apa? Yarji'u. Ya. Minar riyadi fil usbu'il qadimi. Ya, sa sinnya sin istiqbal ya. Kemarin sudah dibahas tambahan. Jadi fi'ilnya asalnya tarji'u, ini keliru. Yang benar yarji'u. Benar ditambahkan sin tadi sa yarji'u. Abi minar riyadi fil usbu'il qadimi. Ayahku akan pulang. Dari Riyadh. Iya, dari Riyadh. Pada pekan depan. Fil usbu'il qadimi, pada pekan depan. Baik. Ini beberapa latihan dalam kalimat ya, penggunaan fi'il mudhari' ya, disesuaikan dengan kedudukannya, disesuaikan dengan jumlahnya, disesuaikan dengan jenisnya. Ya, jadi secara lafaz sesuai, dari tiga sisi itu harus sesuai. Adapun secara makna juga itu juga keharusan sesuai dari sisi makna, dari sisi akhlul kalam, dari konteks kalimat juga harus sesuai. Ya, ini. Ada pertanyaan tentang ini? Ya. Jadi itu penggunaan bentuk-bentuk fi'il mudhari' sesuai dengan tiga hal tadi. Kemudian nanti insya Allah pada tamrin berikutnya akan dijelaskan rinciannya dari bentuk-bentuk mudhari' tadi. Mana yang merupakan bentuk pokok dari fi'il dan mana yang itu merupakan tambahan, yakni berupa dhamir yang menjadi fa'il pada fi'il-fi'il tersebut. Ya, itu akan dijelaskan pada tamrin keempat. Insya Allah pada pertemuan mendatang ya. Allahu minkum. Yang sebelumnya atau yang dibahas sementara ini tadi, bentuknya dan penggunaannya dulu. Jadi bentuk ini, lafadznya demikian. Kemudian ini untuk siapa? Bentuk ini seperti ini untuk siapa? Itu yang untuk saat ini di benar-benar difahami, ya, dihafalkan, dimengerti. Kemudian insya Allah nanti yang berikutnya akan dijelaskan rinciannya, bentuk atau lafaz tersebut, fiilnya, kemudian dhamir yang menjadi fa'il pada lafaz-lafaz tersebut. Ini seperti dulu pada pembahasan fiil madhi kan juga demikian. Jadi ada pembahasan bentuk-bentuknya dulu, ini untuk siapa, kemudian akan dibahas rinciannya dari bentuk-bentuk tersebut. Ya. Assalamualaikum. Insya Allah nanti pembahasan yang akan datang untuk malam ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah dan pertolongannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.